Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bab salis al-amru biluzum jama'ati al-muslimin wa imamihim wa tahdhiru min al-furqati. Kita masih membahas di pembahasan bab yang ketiga, perintah untuk selalu berpegang dengan jamaah kaum muslimin, komitmen dengan jamaah kaum muslimin dan bersama imam mereka. Wa tahdhiru min al-furqati, dan peringatan dari bentuk perpecahan, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Jamaatul muslimin maknanya ada dua. Jamaah sudah pernah kita sampaikan ya. Yang pertama apa? Jamaah al-adyan, jamaatul adyan, dan yang kedua jamaatul abdan, jamaah diniyah wal jamaah badaniyah. Jamaah diniyah pengertiannya adalah luzumul haq wassawadul a'zam, komitmen dengan kebenaran dan mengikuti prinsip as-sawadul a'zam, kelompok terbesar dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Sehingga bentuk perpecahan untuk jenis jamaah yang pertama ini, yaitu jamaah diniyah, adalah ketika seseorang memiliki penyimpangan, baik dalam masalah prinsip dan ideologi maupun penyimpangan dalam masalah amal. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, maksudnya adalah wahyu Allah, Al-Qur'an dan sunnah, dan janganlah kalian berpecah. Pengertiannya adalah tidak mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Karena itu ahlul bid'ah, gelar yang lain untuk mereka adalah ahlul furqah, disebabkan mereka memisahkan diri dari jama'atul adyan, jama'ah diniyah, jama'ah bersatu di atas kebenaran bersama Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian yang kedua adalah jama'atul abdan. Yang dimaksud jama'atul abdan adalah upaya menyatukan kaum muslimin di atas satu pemimpin, dengan tujuan agar mereka tidak mengalami kekacauan. Dan prinsip ini diajarkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis beliau. Kita bisa jumpai perintah beliau agar kita mentaati pemimpin selama mereka masih muslim, meskipun mereka zalim, bahkan meskipun mereka, kata Nabi SAW, syaitanun fi juzmani insin, manusia, setan yang menjelma manusia. Selama dia masih muslim, Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan pemberontakan. Tujuan besarnya adalah menciptakan ketenangan di tengah kaum muslimin, karena aman itu nikmat, dan bagian dari mensyukuri nikmat aman adalah menjaga nikmat aman ini jangan sampai rusak. Salah satu di antara caranya, jangan menciptakan suasana perpecahan, kekacauan di tengah kaum muslimin. Karena itu makna furqah untuk jenis yang pertama adalah pemberontakan. Semua bentuk upaya pemberontakan kepada pemerintah yang sah dan turunannya, termasuk di antara bentuk al-furqah min jama'atil muslimin ala imamihim, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin yang bersatu di bawah pemimpin mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang berpecah, memisahkan diri, memecah belah agama mereka, wa kanu syi'ah, dan mereka membentuk kelompok-kelompok kecil. Syi'ah jamak dari syi'ah. Syi'ah bermakna pengikut tabi'. Syi'atu fulan, berarti dia atba'u fulan. Wa kanu syi'an wa kanu furqatan furqatan. Dan mereka menjadi kelompok-kelompok kecil. Lasta minhum min syai', kamu bukan bagian dari mereka sama sekali. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan beberapa penjelasan yang disampaikan oleh sahabat mengenai makna orang-orang yang memecah belah atau memisahkan diri dari agama mereka. Tafsir yang ma'ruf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka adalah al-Yahud wan Nasara. Yahudi dan Nasrani. Farraqu dinahum, makna farraqu dinahum, mereka memisahkan diri dari agama mereka adalah mereka tidak mau mengikuti isi Taurat dan Injil. Karena dalam Taurat dan Injil berisi penjelasan tentang kehadiran Nabi yang terakhir, namun mereka berbeda pendapat. Ada yang menolaknya terang-terangan, ada yang menganggapnya sebagai pendusta, ada yang menerima secara batin namun tidak mau menerima secara lahir, dan seterusnya. Wa kanu syi'ah, dan mereka membentuk kelompok kecil-kecil. Dan ini dalil bahasanya Yahudi dan Nasrani itu hakikatnya perpecah. Dan realita yang kita saksikan di masyarakat, barangkali antum lebih tahu daripada saya, bahasanya mereka Yahudi dan Nasrani membentuk berbagai macam kelompok kecil-kecil. Jauh lebih parah dibandingkan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Bahkan satu orang satu gereja. Sehingga orang ketika mau Jumatan atau mau mingguan, ya, mau ibadah mingguan, dia tidak bisa ke gereja yang lain kalau sudah menjadi penganut gereja tertentu. Kemudian ada juga riwayat dari sebagian sahabat yang menyebutkan bahasanya yang dimaksud alladzina farraqu dinahum, orang yang memisahkan diri dari agama mereka, hum ahlul bid'ah, mereka adalah para ahli bid'ah yang memiliki pemikiran menyimpang dan prinsip yang menyimpang dari ideologi dan prinsip yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, lasta minhum fi syai, kalian bukan, kamu wahai Muhammad bukan bagian dari mereka. Artinya engkau wahai Muhammad bari'un minhum, engkau berlepas diri dari mereka. Dan ini makna dari bukan bagian dari golonganku. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya dan perbuatannya. Lasta minhum fi syai'in, kamu bukan bagian dari mereka, artinya kamu berlepas diri dari mereka. Karena itulah kalau ada hadis yang mengatakan man kada-kada falaysa minni, siapa yang melakukan seperti ini maka dia bukan bagian dari golonganku, maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menjadi pembelanya ketika dia melakukan pelanggaran semacam ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bil jamaah. Alaikum bi maknanya apa? Wajib. Wajib bagi kalian untuk mengikuti jamaah, bergabung dengan jamaah. Wa iyyakum wal furqata. Dan terlarang bagi kalian untuk berpecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid. Karena setan itu akan menyertai orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, ketika ada dua orang maka setan itu akan menjauh sedikit. Wa man arada buhbuhatal jannati fa alaihi bil jamaah, dan siapa yang menghendaki buhbuhatul jannah, apa makna buhbuhatul jannah? Buhbuhatul jannah maknanya adalah awsatul jannah, bagian tengahnya surga. Wa awsa'uha wa arjahuha, yang itu paling luas dan paling arjah, yang paling bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan akan selalu mengincar orang yang sendirian. Karena kita adalah calon mangsanya setan. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain beliau memisalkan manusia yang sendirian itu sebagaimana kambing dan setan seperti serigala. Fa inna dhi'ba ya'kulul ghanamal qasiyah. Dan yang namanya serigala itu akan selalu mengincar kambing yang sendirian. Tapi kalau kambing itu bergerombol, maka serigala tidak akan berani mendekat. Biasanya yang diincar kalau dia sudah ketinggalan jauh dari kawan-kawannya atau tersesat jalannya, itu yang diincar. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, kalau ada dua orang maka setan menjauh sedikit. Berarti semakin banyak semakin menjauh. Karena bagian dari kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah ketika mereka bersatu di atas kebenaran. Wa man arada buhbuhatal jannah, dan siapa yang menghendaki tengahnya surga, daerah yang paling luas dalam surga dan surga yang paling indah, fa alaihi bil jamaah, maka dia harus selalu komitmen dengan jamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al jama'atu rahmatun wal furqatu adzab. Jama'ah itu rahmah dan perpecahan itu siksa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, dan insyaallah statusnya adalah hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan hadis ini dalil bahasanya pernyataan sebagian orang, ikhtilafu ummati rahmatun, perpecahan perbedaan di tengah umatku itu rahmat, adalah pernyataan yang tidak benar. Dan itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Kalimat yang la asla lahu. Anda cari di kitab hadis enggak ketemu. Itu namanya la asla lahu. Sehingga mana yang lebih parah, antara hadis palsu dengan hadis yang la asla lahu? La asla lahu lebih parah. Kalau palsu masih ada sanadnya. Tapi mungkin di antara perawi dalam sanad itu ada yang pendusta. Itu palsu. Jadi antum bisa mencari dalam kitab hadis. Tapi kalau la asla lahu di kitab hadis manapun enggak ada. Yang ngerti-ngerti umum di masyarakat. Makanya ada masyhur hadis yang masyhur tapi masyhur menurut masyarakat. Meskipun bisa jadi itu enggak pernah didengar oleh ahli hadis. Misalnya an-nadhafatu minal iman. Tiba-tiba terkenal di masyarakat. Tapi kalau kita mau cari di mana sumbernya, enggak ada, memang bukan hadis. Yang ngerti-ngerti pokoknya masyhur di masyarakat, terkenal di masyarakat, tapi itu bukan hadis, dan sebagian orang mengklaimnya sebagai hadis karena dia tidak tahu. Sebaliknya, kalau kemudian ikhtilaf disebut rahmat, justru sebaliknya, yang namanya jamaah itulah rahmat. Dan orang yang melakukan sengketa itu kan enggak nyaman ya. Anda punya musuh satu saja di masjid ini. Misalnya di antara sekian jamaah, salah satu dari jamaah ini orang yang sangat tidak Anda sukai. Masuk di masjid ini, masuk di musala ini, saya yakin hatinya enggak nyaman. Meskipun dia butuh untuk memasukinya karena ingin kasihan. Kalau libur senang. Menunjukkan kalau permusuhan itu lelah ya, capek. Hanya ada satu orang yang tidak kita sukai, dia jadi bencana dunia akhirat. Karena yang namanya perpecahan, permusuhan itu azab. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, bagian dari cara Allah subhanahu wa ta'ala menghukum umat Muhammad SAW adalah وَيُذِيقَ بَعْدُكُمْ بَعْسَ بَعْدِ. Dan aku jadikan kalian itu terdolimi oleh ulah sebagian yang lain. Karena mungkin kalian pernah melakukan kedoliman. Si A pernah mendolimi si B. Mungkin bisa jadi B tidak akan membalas kedoliman itu karena B tidak mampu untuk membalasnya. Tapi bisa jadi si A akan terdolimi oleh si C atau oleh orang lain. Karena bagian dari cara Allah subhanahu wa ta'ala menghukum kedoliman manusia adalah dia akan didolimi oleh yang lainnya. Wa yudhiku ba'dukum ba'sa ba'd. Dan ini menunjukkan kalau perpecahan itu azab, itu siksa. maka kaum muslimin ketika mereka berbeda itu sesungguhnya suatu yang sangat tidak menyenangkan, bukan malah menyenangkan ya. Ini suatu yang tidak menyenangkan. Makanya heran kalau ada orang yang secara sengaja mencari-cari perbedaan. Ketika dia dikasih satu kata, enggak mau dia. Pengennya kata yang lain. Ya, karena ada teori dalam ilmu liberal ya. Jadi kita itu tidak boleh hanya menerima satu saja. Setiap tesis harus ada antitesis. Biar menjadi sintesis kan begitu ya, katanya ya. Sebagaimana ada kopi yang pahit dicampur gula yang manis jadi kopi yang manis. Kalau orang makan gula saja bahaya, makan kopi saja mendem. Tapi kalau dicampur baru nikmat. Itu teori mereka. Sehingga bagi mereka setiap kali menemukan satu pernyataan pasti dicari lawannya, antitesisnya. Makanya kadang ada orang yang punya karakter, dia itu suka cari yang beda. Pokoknya cari yang beda, mau digabungkan dengan lawannya biar nanti jadi gabungan antara hak wal batin. Dia tidak tahu betapa nyamannya kalau umat manusia itu di atas satu prinsip, punya ideologi yang sama. Sehingga kenapa dia begitu antusias untuk bagaimana melestarikan Syiah di Indonesia? Karena salah satu tujuan besarnya adalah inilah antitesis dari Sunni. Dan Sunni kan Indonesia. Muslim Indonesia Sunni. Maka kenapa mereka membela Syi'i agar menjadi antitesis dari Sunni? Kemudian mereka berupaya menyatukan. Meskipun upaya menyatukan itu maksudnya adalah nutui Sunni. Pokoknya Sunni selalu disalahkan gitu ya. Biar nanti bersikap lebih toleran. Karena mereka tidak pernah membaca hadis ini. Al-jama'atu rahmatun wal furqah adab. Yang namanya persatuan itu rahmat, satu pendapat itu rahmat. Dan perpecahan itu bagi sebagian orang yang ketika dia tidak bisa memahami tentang ikhtilaf fiqhiyah, ikhtilaf ijtihadiyah, melihat sesuatu yang beda bagi dirinya adalah gangguan bagi jiwanya. Sehingga ketika dia salat, kok ada sebelahnya yang mungkin ketika i'tidal sedekah atau waktu tasyahud menggerakkan jari, atau dia kunut sementara sampingnya enggak kunut, bisa sakit hati. Jadi melihat ada orang yang lain beda dengan dia, dia sakit ya, dia sakit hati. Karena dia tidak bisa memahami ikhtilaf ijtihadiyah. Itu satu contoh bagaimana perbedaan itu menyakitkan. Bagi yang sudah bisa memahami, insya Allah santai saja. Kemudian ketika perbedaan itu tidak bisa ditoleransi, lebih menyakitkan lagi. Terutama bagi mereka yang sadar akan prinsip. Kita akan sakit ketika melihat ada orang yang punya prinsip yang menyimpang dan dia lakukan di hadapan kita, padahal dia muslim. Kita akan merasa resah, kita akan merasa sedih. Sementara kita tidak bisa melakukan apapun untuk menasihatinya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah. Mata mitatan jahiliyatan." Siapa yang kharaja min at-ta'ah, tidak mau taat. Kharaja min at-ta'ah maknanya memberontak. Khuruj. Wa faraqal jama'ah, dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Jamaah di sini konteksnya adalah jama'atul abdan. Karena di depan hadis, di awal hadis, Nabi SAW mengatakan kharaja min at-ta'ah. Dia keluar dari ketaatan, artinya dia tidak mau mengikuti pemimpinnya. Mata mitatan jahiliyah, maka dia mati jahiliyah. Apa yang dimaksud mati jahiliyah? Prinsip yang salah, pemahaman yang salah pernah saya dengar dari salah satu tokoh di tempat kita mengatakan bahasanya mata mitatan jahiliyah, mata kafiran, mati kafir. Dan ini pemahaman yang salah. Namun sayangnya hadis ini dipaksakan, sehingga maksud dia man kharaja min at-ta'a wa faraqa al-jama'ah, maksudnya dia siapa yang tidak mendukung khilafah, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati kafir. Ekstrimnya mereka yang memperjuangkan khilafah, kalau sampai Anda mendengar langsung dari sumbernya, dia itu mau mengatakan siapa yang tidak mendukung khilafah kafir. Dan dalilnya hadis ini. Saya pernah mendengar mereka menyatakan mati jahiliyah dalam hadis ini adalah mati kafir. Dan yang dimaksud faraqal jamaah artinya tidak mau mengikuti khilafah. Terus yang menjadi pertanyaan, khilafah sekarang enggak ada bagi mereka yang tinggal di Indonesia. Jawaban mereka adalah, kalau sekarang enggak ada, minimal kamu harus mendukung khilafah. Kalau kamu enggak mau, berarti tidak ada setitik iman dalam hatimu untuk mendukung khilafah. Wa mata mata jahiliyah. Berarti dia mati jahiliyah. Namun ini pemahaman yang salah terhadap hadis dan memaksakan hadis. Dan pendapat yang benar, mata mitatan jahiliyah, sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, mata mitatan jahiliyah bimakna mata fasikan, mati fasik. Fasik artinya membawa dosa besar. Sampai kafir atau tidak? Tidak ya. Mati fasik bukan mati kafir. Kenapa disebut mati fasik? Karena dia mati dalam kondisi tasyabbuh dengan ahlul jahiliyah. Dan meniru ahlul jahiliyah, meniru orang jahiliyah, tidak otomatis keluar dari Islam. Meskipun tindakannya dosa besar. Sehingga makna mata mitatan jahiliyah adalah mati dalam kondisi meniru orang jahiliyah, berarti dia sedang berbuat maksiat. Karena diantara karakter ahlul jahiliyah, mereka gak punya pemimpin. Makanya orang jahiliyah yang hidup di daerah jazirah Arab itu kan terpecah menjadi banyak suku kecil-kecil, kelompok kecil, kelompok kecil. Gak ada pemimpin satu yang mengayomi mereka semua. Betul ada klan yang besar, Quraisy itu besar ya, sehingga perang melawan Quraisy ini bahaya karena mereka besar, orangnya banyak. Ada yang kecil, tapi mereka tidak punya satu pemimpin pusat. Makanya ada korek api sedikit kobong, gampang sekali perang antara suku satu dengan suku yang lain. Sampai perang itu jadi hobi. Andaikan tidak ada waktu larangan perang, mungkin mereka akan perang sepanjang hari setiap tahun. Tapi ada waktu yang mereka sepakati dilarang untuk perang, yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Ada berapa bulan? 4 bulan. Yang itu kesepakatan mereka kemudian dilestarikan dalam Islam. Awalnya kesepakatan Ahlul Jahiliyah, orang-orang musyrik ya, buat kesepakatan sendiri dalam rangka menjaga keamanan orang yang berangkat haji. Makanya Ashhurul Hurum 4 bulan itu kan semuanya hubungannya dengan haji ya. Sebulan sebelum Dzulhijjah, Dzulhijjahnya sebulan setelah Dzulhijjah. Hajinya di kapan? Dzulhijjah. Sebulan berangkat haji. Kemudian di bulan Dzulhijjah bulan hajinya, sebulan pulang haji di bulan Muharram. Satu lagi bulan Rajab, nyempal 6 bulan berikutnya ya. Dan ini bulan umroh. Sehingga mereka buat kesepakatan itu dalam rangka menghormati Masjidil Haram. Karena mereka punya karakter seperti ini, gak punya pemimpin ya, maka mereka atau orang yang membela dari pemimpinnya, tidak mau mengikuti pemimpinnya, meniru orang jahiliyah. Dan dia mati dalam kondisi itu, berarti dia mati dalam kondisi tasyabbuh dengan orang jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah. Makanya dia mati seperti orang jahiliyah. Bukan mati kafir. Dia masih muslim, cuman dalam kondisi tasyabbuh dengan orang jahiliyah. Baik, kiasnya seperti ini ya. Kenapa dia mati jahiliyah tidak disebut mati kafir? Kaum muslimin, baik yang ada di negeri kita maupun di negeri yang lain, ada enggak yang meniru Yahudi dan Nasrani? Banyak. Bukan ada ya. Kalau mereka dalam mati dalam kondisi seperti itu, mati dalam kondisi niup trompet di tahun baru misalnya, atau pas ya, ya wallahu alam, mungkin kita belum mendengar beritanya saja ya. Ketika orang tahun baru pas malam jam 12 dia nyalakan petasan, niup trompet dan seterusnya, ada enggak kira-kira korbannya? Mungkin satu atau dua. Berarti dia mati dalam kondisi meniru tahun baru itu hari-harinya apa? Ya dia dan Nasrani. Misalnya anggap Nasrani. Dia mati Nasrani atau mati muslim? Ya? Muslim, meskipun sedang bukan cuman meniru, merayakan. Merayakan pestanya Nasrani. Tapi kita tidak sebut dia mati kafir. Dia tetap mati muslim. Meskipun dia sedang melakukan kegiatannya orang Nasrani. Karena kegiatan ini bagi dia tidak ada landasan ideologinya. Makanya dihukumi oleh para ulama tasyabbuh. Bukan merayakan hari raya, tapi tasyabbuh dengan mereka. Meniru-niru kegiatan mereka. Matinya tetap muslim meskipun dia dalam kondisi meniru Yahudi dan Nasrani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga Ibnu Abi Asim, dan hadis ini dinilai Syu'aib Al-Arnaut dengan hadis yang hasan. Beliau mengatakan salah satu la tas'al anhum. Ada tiga orang kalian enggak perlu tanya. Enggak usah ditanya, maksudnya apa? Sangar mereka ini. Enggak usah ditanya bagaimana kondisi akhirnya. Yang pertama rajulun faraqal jamaah. Orang yang memisahkan diri dari jamaah. Yang kedua wa'asa imamahu. Dia bermaksiat durhaka, asa bimana durhaka, kepada pemimpinnya. Wa mata 'asiyan, dan dia mati dalam kondisi sebagai orang yang durhaka kepada pemimpinnya. Nah, kita bisa lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagi kepada kaum muslimin komitmen-komitmen dan seterusnya. Kayaknya kalau kita lihat, sepertinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyalahkan rakyat. Kok perintahnya pokoknya rakyat harus taat, harus taat, harus taat, begitu ya? Mana hadis untuk pemimpin? Kalau kita umumnya khatib yang disalahkan pemimpin. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu jadi khatib yang disalahkan rakyat, yang disudutkan rakyat. Jadi rakyat, dekatkan diri kamu kepada pemimpin, taati pemimpin, karena rakyat itu dominan, karena rakyat itu mayoritas. Dan pesan beliau lebih banyak disampaikan kepada yang mayoritas. Dan ini pengendali ya. Makanya rakyat yang tenang, negara aman. Meskipun bukan berarti terus beliau tutup mata untuk memimpin. Beliau juga memberi nasihat untuk pemimpin, tapi di tempat yang lain. Ya. Karena Islam mengajarkan kita keseimbangan. Ada nasihat untuk mereka yang punya jabatan, dan ada nasihat untuk mereka yang di posisi sebagai rakyat. Kita kalau sebagai rakyat, ya baca hadis tentang rakyat. Jangan baca hadis tentang pemimpin. Karena nanti semangatnya menyalahkan pemimpin. Kalau sebagai pemimpin, baca hadis tentang pemimpin. Biar semangatnya bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Bukan baca hadis tentang rakyat terus nyalahkan rakyat. Nanti antem-anteman pakai hadis. Debat antara pemimpin dan rakyat dengan hadis. Meskipun mustahil ya. Namun masing-masing punya tugas dan tanggung jawab. Dan karena kita masing-masing punya tugas dan tanggung jawab, yang kita baca adalah aturan sesuai dengan tugas kita. Sama seperti ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, ada aturan yang berlaku untuk direktur ke atas, aturan berlaku untuk manajer ke atas, ada yang aturan berlaku untuk mungkin supervisor dan untuk karyawan bawahnya. Keliru kalau kemudian seorang karyawan yang ada di bawah lebih memperhatikan aturan untuk direktur, sementara aturan untuk dirinya ratau diwoco. Seharusnya kalau masing-masing membaca aturan yang berlaku untuk dirinya terus mengamalkannya, akan terjadi keseimbangan. Sebagaimana suami punya aturan yang ditetapkan oleh Islam, istri juga demikian. Kalau ini dibalik, setiap hari istri membaca tanggung jawab suami, suami membaca apa kewajiban istri, terus saling melempar. Akhirnya yang terjadi cuman menuntut hak masing-masing, sementara dia tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi, man kharaja minal jama'ati qaida shibrin, siapa yang keluar dari jamaah meskipun hanya sejengkal, faqad khala'a ribqatal Islam, berarti dia telah melepas ikatan Islam, min unuqihi, dari lehernya, hatta yuraji'ahu, sampai dia rujuk darinya, kembali lagi. Wa man mata wa laysa alayhi imam jama'atin fa inna maytatahu maytatun ya, fa inna maytatahu maytatun jahiliyatun, sebagai khabar dari inna. Dan siapa yang mati sementara dia tidak memiliki imam jamaah, tidak memiliki khalifah. Kalau enggak punya khalifah, ya minimal mendukung terwujudnya khalifah, mendukung tegaknya khilafah. Siapa yang mati dia tidak punya khalifah dan tidak mendukung tegaknya khilafah, maka dia mati jahiliyah, menurut terjemahan versi yang sana. Kita terjemahkan versi yang kedua. Wa man mata wa laysa alaihi imamu jama'atin, siapa yang mati sementara dia tidak membaiat, ya, dia tidak membaiat imam, pemimpin kelompok kaum muslimin. Jadi dia memberontak, tidak mau mengakui kepemimpinan pemimpinnya, pemerintahnya. Maka dia mati dalam kondisi mati fasik, seperti orang jahiliyah yang tidak memiliki pemimpin. Ya meskipun secara latar belakang sejarah, kondisi ahlul jahiliyah itu menguntungkan bagi dakwah, dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah tidak sebagaimana yang dialami oleh Musa. Musa ketika berdakwah, beliau muncul dari kerajaan, sehingga yang dilawan adalah rajanya dulu, yang disadarkan rajanya dulu. Karena ini tantangan terbesarnya. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, beliau muncul dari kalangan yang hanya dipimpin oleh pemuka masyarakat, kepala suku, tapi bukan raja, sehingga memungkinkan suku yang lain dukung, meskipun banyak yang menentang. Karena itu para ahli sejarah mengatakan, bagian dari hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dari Jazirah Arab, karena Jazirah Arab itu tidak pernah dikuasai oleh Bizantium, enggak pernah dikuasai Romawi, enggak pernah dikuasai oleh Persia. Enggak menarik minyaknya belum kelihatan. Romawi dan Persia, mereka selalu mengincar daerah-daerah yang baru untuk masuk dalam wilayah kekuasaannya. Tapi Mekah dan Madinah ditinggalkan karena enggak menarik. Buat apa ya? Pertanian enggak bisa ya. Di Mekah ada kurma, tapi atau di Madinah ada kurma, tapi terlalu jauh, hanya ngurusi kurma yang segitu. Mereka lebih suka hasil dari gandum. Karena itu Yaman milik kerajaan. Yaman milik kerajaan mana? Ada dua. Pertama Romawi, yang kedua Habasyah, Ethiopia. Sementara daerah utara Syam milik Romawi, Irak, Persia. Yang tengah kosong. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul, tidak menjadi ancaman bagi Romawi dan Persia. Pertamanya, karena dianggap, wah, itu kan bukan wilayah saya. Makanya ketika beliau muncul, tidak kemudian langsung diserang oleh Romawi dan Persia waktu di Mekah. Selama 13 tahun mereka enggak ganggu. Baru ketika kekuatan beliau sudah besar, berada di Madinah, mereka mulai terganggu. Karena khawatir, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim berbagai surat ya ke raja-raja mereka, mereka khawatir kekuasaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencaplok negeri mereka. Kemudian ada pernyataan dari sahabat, qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam riwayat yang disebutkan oleh At-Tabari, ya ayuhan nas alaikum bitta'ati wal jama'ah fa innaha hablullahi alladhi amara bihi wa innama yakrahuna fil jama'ah khairun mimma yuhibbuna fil furqah. Wahai manusia, berpegang teguhlah dengan jamaah. Maksudnya adalah jamaah alal haq. Berpegang teguhlah bersama jamaah kaum muslimin, jamaatul adiyan. Karena itulah tali Allah yang Allah perintahkan. Wa'tasimu bihamlillahi jami'an. Wa innama yakrahuna fil jamaah. Apa yang tidak kalian sukai dalam jamaah itu lebih baik daripada apa yang kalian sukai dalam perpecahan. Terkadang bisa jadi ada orang yang mungkin tidak puas dengan pendapat orang lain. Namun ketika dia diam, sehingga tidak menimbulkan kekacauan, meskipun dia gak suka, itu lebih baik daripada dia ngomong, namun menimbulkan kekacauan. Makanya dulu para sahabat punya prinsip, kalaupun beda pendapat dengan mayoritas yang lain, mereka lebih milih diam daripada menyampaikan. Sampai kalau ada yang berani menyampaikan, bagi para sahabat yang lain sebaiknya ini diungsikan. Seperti yang terjadi pada siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Yang beliau punya pendapat paling nyeleneh di antara sahabat yang lain terkait masalah harta simpanan. Jadi Abu Dzar punya prinsip, manusia hanya boleh memiliki harta yang cukup untuk hidup hari itu. Jadi misalnya hari ini Anda hidup sebagai mahasiswa cukup 20 ribu. Mahasiswa kan dua kali makan kan? Dua kali ya? Oh sekarang tiga. Zaman saya dulu tradisi mahasiswa itu dua. Sekarang sudah berubah ya. Iya. Jadi kalau dia sudah cukup kenyang di hari itu sekian, sisanya harus disedekahkan. Terus besok gimana? Besok pikir besok. Seperti gayanya binatang ya. Binatang kan makan sehari itu apa yang cukup untuk badannya selesai. Besok ya dipikirkan besok. Kalau lebih dari itu disimpan, maka ini termasuk kanzun, yang menjadi sumber siksaan di hari kiamat. Yang kata Allah dalam Al-Quran, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, orang yang menyimpan emas dan perak, maka besok dia akan disetrika ya. Punggungnya disetrika, perutnya disetrika, jidatnya disetrika. Hadza ma kanastum, ini harta simpanan kalian. Ini pendapatnya siapa? Abu Dzar. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat jamahir sahabat, hampir semua sahabat. Bahasanya kanzun, harta yang berstatus sebagai kanzun, itu adalah harta yang tidak dizakati. Jadi kalau dia punya harta satu nisab, kemudian sampai haul ternyata tetap dia simpan, enggak dia zakati, maka nanti dia akan disetrika karena hartanya tidak dizakati. Itulah kanzun yang dilarang. Dan insya Allah pendapat ini yang lebih kuat. Apa dalilnya kalau ini lebih kuat? Bukan menilai masalah banyak sedikitnya ya, tapi dalam Islam ada hukum waris. Dan ada hukum waris berarti ada warisan. Ada warisan berarti ada yang disimpan. Kalau gak boleh nyimpan berarti gak ada warisan. Terus hukum waris gak berlaku. Terus untuk apa Allah menurunkan hukum waris sementara gak boleh nyimpan harta? Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu menyampaikan ini, diumumkan di tengah masyarakat karena kekhawatiran beliau, jangan-jangan kalian nanti kena hukuman dan seterusnya. Dan masalah harta itu sensitif ya. Akhirnya beliau dikasih pilihan rujuk atau harus keluar dari Madinah. Dan beliau milih tetap komitmen dengan pendapatnya. Kemudian keluar dari Madinah menuju Rabadah radhiyallahu anhu. Ini dalam rangka menjaga keamanan di tengah para sahabat, persatuan. Bukan untuk menyudutkan Abu Dzar. Makanya kebijakan ini kan kebijakannya Utsman, justru kehormatan bagi Utsman. Bagaimana kondisi Utsman, politiknya Utsman untuk menjaga ketertiban masyarakat. Karena kalau ini dibiarkan bisa menimbulkan kekacauan. Dan pemimpin yang ahli politik itu selalu berusaha bagaimana masyarakat tenang dengan ideologi yang mereka miliki, tenang dengan akidah yang mereka miliki, selama di atas kebenaran. Bukan malah gampang memicu ya, dikit-dikit dipicu, coba dites, dikasih pernyataan A, gusar nggak, gusar, rame ya gitu, nanti hilang. Kasih lagi pernyataan B, rame lagi ya. Ini bahaya. Kemudian qala Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, yadullahi fawqal jama'ah, wa man shadza lam yubali lahu bi syudzuzihi. Tangan Allah di atas jamaah. Akidah Ahlussunnah menetapkan adanya yadullah, tangan Allah di atas jamaah. Kalau di sini pernyataan Mu'ad dianggap sebagai penyimpangan ya, karena beliau menyebut yadullah, berarti penyimpangan dalam prinsip akidah. Dan itu tidak mungkin, mustahil seorang sahabat memiliki seperti itu, sementara mereka adalah murid-muridnya Rasulullah SAW. Jadi bagi akidah Asy'ariyah dan turunannya, mereka mengatakan pernyataan yadullah hanya boleh dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika orang lain mau mengatakannya harus pakai tafsirnya. Jadi misalnya orang lain mau mengatakan yadullah, maka dia harus tafsirkan. Kalau misalnya yadullah maknanya adalah kekuasaan Allah, berarti dia harus tafsirkan. Misalnya Qudratullah atau Mulkullah. Dan terbukti tidak, di sini sahabat mengatakan yadullah, tangan Allah di atas jamaah. Wa man syadza, dan siapa yang nyeleneh memberikan pendapat yang syadz, lam yubalillahu bisyudzuzi, Allah tidak akan gubris dengan syadznya, dengan nyelenehnya. Sehingga mukhalafatul jamaah, mengambil sikap yang beda dari umumnya jamaah, sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Qala al-Auza'i an Hassan ibn Atiyah rahimahumullah, khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattabi'una bi ihsanin. Ada lima hal, lima prinsip yang diikuti oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Pertama, luzumul jamaah. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Di sini tidak disebutkan lengkap ya. Yang pertama, komitmen dengan jamaah. Menjaga persatuan kaum muslimin. Wattiba'us sunnah dan mengikuti sunnah. Mungkin Anda bisa cari nanti di ta'zimu qadri shalah. Mengagungkan kemuliaan salat. Kemudian diriwayat Al-Lalikai dan ada di, juga di buku Miftahul Jannah. Wallahu ta'ala alam. Selesai untuk bab yang ketiga. Belum ada. Ada jam berapa? 5 menit lagi. Kita baca bab yang keempat. Al-amru bi ta'ati sultan wa ikramuhu wa 'adamul khuruji 'alayhi. Perintah untuk mentaati sultan, mentaati pemerintah, memuliakan mereka dan tidak memberontak mereka. Kenapa harus memuliakan mereka? Memuliakan di sini maksudnya adalah memuliakan sesuai dengan posisinya. Mengakui mereka sebagai pemimpin. Tujuannya adalah agar rakyat menghargai undang-undang yang mereka buat atau aturan yang mereka buat. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ayat ini sudah sering kita dengar dan tafsirnya juga sudah sering kita dengar. Yang intinya di situ Allah Subhanahu wa taala mengulang perintah taat kepada Allah dan kepada Rasul. Yang itu menunjukkan kalau taat kepada Rasul sifatnya independen, berdiri sendiri. Artinya untuk mengamalkan hadis tidak harus menunggu Al-Qur'an dan tidak harus dicocokkan dengan Al-Qur'an. Ya, seperti prinsip ingkaru sunnah. Kalau ada orang yang punya prinsip mengamalkan hadis hanya boleh setelah orang menyesuaikannya dengan Al-Qur'an, ini ingkaru sunnah. Ya, kelihatannya kok ganteng tapi ternyata ini ingkaru sunnah ya. Tidak boleh mengamalkan hadis kecuali setelah disesuaikan, dicocokkan dengan Quran. Ini prinsip ingkaru sunnah. Kalau prinsip ahlu sunnah, semua hadis wajib diamalkan dan tidak perlu disesuaikan dengan isi Al-Quran. Artinya baik di situ ada teks ayat Qurannya maupun tidak, tidak kemudian menjadi alasan apakah kita harus mengamalkan hadis itu atau tidak. Sementara ulil amri tidak ada pengulangan ati'u, karena ulil amri tidak independen. Dalam arti ulil amri boleh ditaati selama tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah. Baik, ada taat, ada memberontak. Ada tidak taat dan ada pemberontakan. Apakah tidak taat berarti memberontak? Tidak ya? Baik. Tidak. Sehingga makna pernyataan kalau ulil amri memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat, kamu jangan taat, ini bukan berarti silakan kamu memberontak. Ini salah ya. Tidak taat itu sama dengan tidak memberontak. Sebagaimana tidak taat bukan berarti melawan. Orang tua menyuruh anaknya, kamu harus ngerokok dan jual rokok saya. Tapi dia gak mau. dia enggak mau merokok dan dia tidak mau menjual rokoknya. Apakah si anak ini durhaka pada orang tua? Durhaka atau tidak? Tidak ya. Tidak, maksud durhaka. Saya ulangi lagi, tidak durhaka. Tapi dia tidak boleh melawan orang tua. Misalnya terus malah, kalau tetap nyuruh saya ngerokok, ayo gelut. Enggak boleh. Dia boleh tidak ngerokok, boleh tidak jual rokok, tapi dia tidak boleh melawan orang tua. Dalam kondisi ini dia tidak taat, tapi tidak memberontak orang tua ya. Contoh penerapannya, saya pernah mendapatkan keterangan, namun ini kurang benar ya. Ketika orang itu diwajibkan, kita semuanya wajib pajak di sini, insyaallah ya, diwajibkan untuk membayar pajak oleh pemerintah. Ini perintah yang isinya kedzaliman ya, pemerintah mendzalimi rakyat. Boleh enggak rakyat enggak taat? Boleh tidak? Boleh tidak taat? Karena ini kedzaliman. Dan kita boleh atau tidak diwajibkan secara sengaja setorkan mukamu kalau didzalimi oleh orang lain. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu pampangkan pipimu untuk ditampar orang. Jadi kalau mau didolimi orang lain, jangan sedia. Terus gimana? Menghindar. Tapi menghindar ini bukan berarti melawan. Ada melawan, ada menghindar. Ketika pemerintah mendolimi rakyatnya, rakyat menghindar, boleh gak? Hak rakyat. Meskipun bisa jadi ketika dia menghindar, ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Kalau dia di posisi tidak berhasil, dia tetap kena. Terus gimana? Ya, yang dosa pemerintahnya. Tapi menghindar yang berhasil, apakah dia berdosa? Tidak. Karena menghindari kedzaliman dianjurkan. La dharara wala dhirar. Sehingga makna wa in akhadha maluk wa in daraba dhahruk wa in ukhidha maluk wa in duriba dhahruk, itu maknanya bukan kalau kamu diminta hartamu serahkan, bukan. Tapi maknanya adalah kalau kamu dipaksa pemerintah untuk menyerahkan hartamu atau dia memaksa kamu sampai mukuli kamu, tetap taati, asmi wa ati. Tapi bukan berarti kalau disuruh seperti itu kita harus menyerahkan diri, bukan. Menghindar sebisanya. Karena ada sebagian yang salah paham. Berdasarkan hadis ini, kalau pemerintah minta pajak ya harus serahkan 100% apa adanya. Oh, ini salah paham. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya di sini adalah kalau dia maksa kamu mau mendzalimi kamu dan kamu tidak bisa menghindar, ya sudah gimana lagi. Tapi bukan berarti ini jadi alasan untuk memberontak. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.